Baik, Suster yang kekasih, hari ini kita akan membicarakan tentang sifat Allah yang communicable. Suster, menjadi sangat penting terus bagaimana kita belajar membenahi diri kita, mengerti secara utuh keimanan kita, kekristenan kita, sehingga kita makin peka kemana kita mau melangkah, kemana kita mau pergi, siapa Allah yang kita kenal itu di dalam hidup kita. Sekarang sedang mengalami kegalauan dunia, karena memang mengalami kekacauan doktrin yang cukup mengerikan. Ya, berusaha untuk modern, banyak orang justru terjebak dalam modernisme yang terjadi, sehingga akhirnya gereja itu terombang ambing, ya, sehingga semakin hari semakin sulitlah kita membedakan antara gereja dan dunia. Kemiripan-kemiripan itu semakin luar biasa, karena dunia semakin mirip dengan gereja dalam pengertian kebangunan humanistik. Membuat dunia itu belajar bagaimana care terhadap orang yang lain, bagaimana menolong orang yang lain, tapi dalam rangka I am God. Jadi kita mesti baik, kita mesti jadi gereja nggak penting atau agama tidak penting. Sementara agama mulai melacurkan dirinya, mendowngrade dirinya, sehingga agama berubah menjadi nilai-nilai moral belaka. Tapi kehilangan prinsip-prinsip kebenaran yang sesungguhnya di dalamnya. Jadi ada ironi yang luar biasa. Jadi karena gereja mendowngrade, sementara dunia upgrade, ketemulah. Jadi dunia sama gereja mirip. Ini kan jadi kacau kalau sudah begini, kalau sudah selevel. Karena kalau selevel berarti kemajuan buat dunia, penurunan buat gereja. Tapi orang Kristen lucunya tidak merasa itu terjadi. Karena itu euforia pertumbuhan gereja menurut saya sesuatu yang perlu dikritisi. Ya, banyak orang menganggap saya seorang yang agak negatif berpikir, katanya gitu ya. Tapi saya bilang, saya orang yang realistis, bukan orang yang pesimis. Ya, terhadap sebuah fakta-fakta dalam kehidupan, kita tidak bisa untuk mengabaikan bahwa memang terjadi sesuatu yang menakutkan, yang mengancam gereja. Nah, sekarang kita akan memikirkan bagian ini, dan itu sebab saya katakan, kenapa kebaktian doktrinal ini kita bikin. Ya, tiap kali giliran saya sudah pasti sebetulnya saya bodoh sendiri, apalagi kalau pas seminar. Jadi saya mesti dua PowerPoint saya siapkan, selalu ingat itu. Karena itu saya berharap sebetulnya, tetapi saya pikir kalau saya mati, paling tidak orang yang berjemaat di tempat di mana saya dipercayakan Tuhan jadi gembala, bertumbuh dan punya dasar yang kuat, menyiapkan satu generasi. Ya, dari 10 berharap 1, 2, 3 yang bagus-bagus kan sudah oke toh. Nah, tetapi bagaimana saya berharap itu kalau saya tidak bisa jadi role model? Jadi saya tidak juga bisa berteori kan? Karena itu saya berharap dan mengharapkan betul-betul tiap kita sebagai pengurus, aktivis, menginvestasi waktu. Lagi-lagi saya akan mengingatkan, Susra, kata sibuk adalah satu kata yang menjadi apa senjata pamungkas kita sekarang ini untuk tidak melakukan atau mengerjakan apa yang semestinya. Ya, jadi kemarin kami balik pulang dari Kalimantan, ya, sampai di Jakarta, saya siap ini, siap itu, ya, santai dulu sebentar, karena bagaimanapun pikiran saya perlu saya alihkan sedikit, nonton TV, selesai itu kemudian mulai kerja lagi, ya tidurlah setengah dua, ya langsung bangun lagi, jalan lagi. Nah, semua kita kerjakan terus, kita jalankan terus, di Kalimantan kita sudah memikirkan banyak hal, tetapi saya jadi happy sekali, senang sekali karena Tuhan pakai saya banyak hal, ya, akan pulang lagi kerjakan ini, kerjakan itu lagi, hidup saya sangat berarti, dan bagi saya itulah hidup, ya. Oleh karena itu, kalau saudara berkata sibuk, itu akan membunuh diri kita. Atau repot, atau ini. Karena waktu saya ngajar sekolah minggu, saya juga paling berani bicara karena saya jalani. Saya ngajar sekolah minggu dulu, rumah mobil kami itu adalah rumah yang kedua sudah. Karena kalau minggu rumah saya di Pulau Gebang dulu, kita ngajar di Gunung Sari. Jadi kita berangkat saat di pagi, terus mesti ke rumah mertua, pulang malam. Ya, jadi dari pagi kami ngajar, jam 8 pagi, selesai kira-kira setengah 10, lalu jam setengah 11 kita ada persiapan guru sekolah minggu, selalu rutin gitu ya. Jadi setengah 1 lah kita baru kemudian bubaran dari sekolah. Jadi anak saya makan paginya, tidurnya, sampai makan siang, ya gereja. Ya tiga-tiga begitu. Jadi kita gak pernah menyerah, bahkan Keisha itu kalau gak salah umur 2 minggu ya, sudah ke gereja deh itu. Ya, dan hasilnya anak-anak saya gak ada yang masalah tuh. Oke semua tuh. Saya akan mengatakan apa? Kalau Tuhan tolong kita, Tuhan bimbing kita, percayalah, kalian bisa nikmati itu. Karena saya itu appreciate pada tiap teman-teman yang punya prinsip sama. Melihat dan menikmati berkat Tuhan. Ya, Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan bimbing kita. Nah, sekarang

it's me. Iya ya. Kalau ngelihat badan, soak. Tapi ngelihat yang kita kerjakan, kok bisa? God. Itulah pergumulan di dalam batin yang akan Tuhan kasih dan Tuhan akan beri pada kita semua. Karena itu jangan hina dirimu. Jangan tinggalkan dirimu. Bagi saya selalu mempunyai prinsip-prinsip penting dalam hidup ini. Nah, ini menjadi bagian yang kita pikirkan. Belum lagi ya kalau pas giliran saya, khususnya Januari ini, udah padat. Pas kita lagi giliran momen inspirasi di RPK. Ya 30 momen inspirasi. Dan saya selalu berkelahi, satu bulan kalau baru ya soal baru terus. Dalam 30 hari, bicara baru, bicara waktu, harapan baru, mau bagaimana itu? Topik apa yang mau dibuat 30 kali? Selesai itu. Akhirnya saya udah gak pusing. Mau kau minta 200 pun gak pusing. Baru saya tahu lagi Tuhan beri saya investasi mahal. Bisa nangkap ya? Ayo dapatkan pergumulan itu. Tapi jangan abaikan pekerjaanmu. Kalau kau makin rohani, pasti kerjaanmu makin baik. Itu orang rohani. Bukan makin rusak loh. Iya Pak, jadi kerjaan saya berantakan nih, soalnya saya dekat Tuhan terus. Bingung juga kita ya. Sejak kapan kau dekat Tuhan pekerjaanmu jadi kacau balau? Omong kosong itu. Hanya dekat setan kerjaanmu kacau balau. Kalau dekat Tuhan, Tuhan akan ajar kita, roh kita. Yang mendekat tubuh kita menikmati. Paulus memberi satu kata dalam bahasa yang baru. Tubuh. Dunia apa tubuh jasmani kami makin merosot. Tetapi tubuh rohani kami terus menguat. Saya baca itu dan itu selalu memberi saya inspirasi dan kekuatannya. Saya jujur saja, kalau boleh ini jangan ada yang sakit-sakit gini dah. Kadang kalau jalan salah, cupu. Kagak ketahu di mana. Kalau ini kemarin di ronsen masih ketahuan. Ini mau cari kemana? Ngilunya bingung. Mungkin urat, mungkin apa, saya juga gak tahu. Mungkin habis putus ini selesai ketemu lagi. Sebelah sini nanti. Saya juga gak tahu. Mau berapa lama itu. Ya, tapi saya gak olahraga, udah pasti pengaruhnya besar ke situ. Tapi saya gak olahraga memang gak boleh, karena saya jantung klep, gak boleh terlalu capek. Akan ribet sudah ya. Saya olahragawan dulu. Ya, juara maraton. Sekarang mau lari. Mana ada maraton lagi, marati ya. Habis lari mati. Kemarin saya suruh anak-anak kerja bakti di Kalimantan, kita beli 3 hektar lagi mau bikin jogging track. Keliling pagar terus. Total mungkin itu bisa 2-3 kilometer. Ya. Jadi saudara, tiap Juni bersiap-siaplah ke Kalimantan. 3 hari di situ terus lari tiap hari, terus lari. Pulang pasti sehat semua ya. Karena gak ada makan yang bahaya-bahaya. Udaranya segar. Bagus banget itu. Bertobatlah ya. Karena itu pergilah. Sebelum Tuhan mengutusmu ke tempat lebih berat, pergilah ke sana. Yang kedua, kita akan membicarakan moralitas Allah. Sesudah kemurahan, sesudah nilai roh tadi ada pada diri kita, begitulah moralitas Allah. Istilah moralitas mau mengacu kepada tindakan-tindakan sifat yang ada pada Allah, nilai moral yang ada pada manusia. Kemurahan. Sesudah Tuhan itu adalah sumber kemurahan dan bagaimana juga Alkitab mengajar kita harus kita hidup dalam kemurahan juga. Supaya kemurahan kita itu nyata pada tiap orang. Menarik ya. Apakah saudara seorang Kristen? Saya tanya misalnya ya. Saudara tanya, saudara Kristen enggak? Saudara murah hati enggak? Amin. Jadi betul-betul murah hati? Boleh enggak saya minta kemurahan saudara untuk saudara sering-sering ke Kalimantan? Jika Tuhan berkenan. Saudara, ini menarik, bagus. Maka kalau memang engkau seorang yang murah hati, pasti engkau murah untuk dan mudah menolong orang lain. Itu kan murah hati. Jadi tidak menahan apa yang kita bisa lakukan. Saya enggak pusing kalau saya selagi bisa, saya hajar. Ya. Kemarin saya pikir saya ada sedikit salah. Memang komunikasi media enggak pas. Udah jalan, saya baru dikasih tahu. Saya bilang, waduh, saya enggak mungkin tulis warta. Lalu warta yang ada itu di copy paste dari tulisan saya sebelumnya. Saya rasa guilty kalau begitu-begituan. Aduh. Ya, maka saya besok akan masuk kantor, mungkin tulis 5 atau 10 atau 12. Pokoknya enggak pergi, saya bikin terus. Di stok dulu. Ya. Karena buat saya mengcopy paste apa yang saya kerjakan, bagi saya itu adalah sebuah kejahatan.

edukasi, bukan di edukasi, pedagogik. Memang saya bukan orang pedagogik. Saya belajar jungkir balik untuk bikin itu. Bapak kan bukan jurnalis. Memang saya bukan jurnalis. Tapi saya belajar. Apa yang gak bisa? Kalau mau, belajar. Apa yang gak bisa? Gak ada di kolong langit ini yang gak bisa. Yang gak bisa cuma satu, kalau malas. Apapun gak bisa. Saya bisa gak main drum? Bisa. Sekarang bisa? Enggak. Kenapa? Karena gak belajar. Kenapa Bapak gak belajar? Memang saya gak cukup investasi waktu di situ. Ya. Kalau saya bisa main keyboard juga, takut juga aku. Pak, Bapak tugas ya. Buset. Habis dari situ pindah kemari. Jadi supaya gak disuruh, ya gak usah bisa. Kan gitu kira-kira kan. Anak saya suruh bisa sih, Kenan. Kau belajar. Ayo dari... Emang kita anak-anak basic piano. Dia belajar gitar. Dia belajar gitar sendiri. Apa juga bisa? Belajar ini tuh dam. Dardur-dardur, ayo belajar. Karena kalau udah tahu satu, gempangan, semua kan ada rumusannya ya. Nggak mungkin enggak. Apalagi kalau kita punya talent. Kembalikan pada Tuhan. Jangan, tidak. Tuhan marah nanti. Ya? Oke, kita stop sampai di sini. Kalau ada 1-2 pertanyaan untuk hal ini, silakan. Ya. Terima kasih Pak. Menarik kalau membandingkan memang kehidupan dunia dengan kehidupan rohani Pak. Cuma kadang-kadang yang membingungkan adalah batasan-batasannya. Contohnya aja yang sering saya temukan, saya ketemu orang yang menurut orang bukan orang Kristen, tapi orang di luar Kristen. Kemudian saya tanya, kenapa Anda berbuat baik? Dia bilang, memang seharusnya kita berbuat baik. Kemudian saya gugat, apa bukan karena Bapak untuk dapat pahala? Enggak. Dengan berbuat baik ini kita pasti. Jadi itu apa merupakan aspek ya kebaikan itu. Nah kemudian justru saya temukan banyak orang Kristen. Gitu ya. Hal yang sebaliknya. Nah yang jadi pertanyaan saya adalah batasannya itu apa Pak? Ya okay. Antara itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kadang saya juga menemukan... Jujur sampai dengan hari ini ada gugatan di dalam diri saya, kenapa ya kekristenan ini enggak sempurna? Sementara saya temukan di luar itu ada kesempurnaan. Sebagai contoh begini, di dalam 2 Korintus 12 ayat 2, itu bicara tentang langit ketiga. Kemudian saya juga baca di dalam Alkitab Penuntun, dijelaskan ya langit ketiga, langit pertama itu apa, kedua itu apa, ketiga itu apa. Nah, tetapi kalau kita tanyakan nih, di dominasi yang lain begitu, dia bilang, oh itu karismatik. Waduh, saya bilang, sementara kalau saya tanya dengan reform, dia cuma jawab, oh itu langit baru, bumi baru. Sementara saya temukan di tempat yang lain, bukan di kekristenan begitu ya, begitu sempurnanya ya penjelasan seperti itu. Nah bagaimana Bapak menjelaskan ini Pak? Oke. Okay. Yang pertama sih simpel-simpel aja sebetulnya ya. Kalimat Tuhan Yesus, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari alih Taurat itu, hai murid-muridku, gak masuk surga kau. Artinya, karena kau gak Kristen, kau bukan pengikutku. Artinya lagi, kalau ada orang Kristen gak baik, ya dia bukan Kristen, itu aja. Kenapa dia gak baik? Pak? Karena gak Kristen. Tapi agamanya Kristen. Ya biarin aja. Makanya banyak dipanggil sedikit ke terpilih. Banyak yang ke surga, banyak yang Kristen, sedikit yang masuk surga. Semoga kalian ketemu semua ya. Karena sedikit. Jadi kompetisi kan. Tetapi memang gereja mengobralnya. Dan orang Kristen menurut saya overestimate. Terlalu sombong. Dia berpikir, aku percaya Tuhan Yesus berarti ke surga. Omong kosong. Alkitab sudah bilang, tidak semua orang menyebut namaku Tuhan-Tuhan masuk surga. Tapi mereka yang melakukan kehendakku. Karena itu, tidak sedikit juga orang-orang Kristen yang masih bermutu. Tapi jujur, saya dalam pengalaman saya, susah mencari orang Kristen ya yang balance. Artinya kerjanya bagus, uangnya cukup, misalnya pelayanan juga oke, dedikasi oke gitu kan. Tapi sistematik, waduh enggak gampang. Ya. Jadi itu yang bisa kita lihat. Jadi simpel sekali. Nah orang-orang di luar Kristen itu, sebetulnya mereka belajar nilai moral. Dari mana moral itu? Dari Alkitab. Jungkir balik kalian baca semua. Ayo. Siapa yang ngomong apa? Kutunjukkan ayat Alkitabnya. Sayangnya, orang luar melihat Alkitab, cetret, dipoto, dilakukannya. Orang Kristen enggak. Ngeri kan? Ada seorang guru pinter setengah mati. Muridnya pada hebat-hebat. Anaknya sendiri enggak. Tahu kenapa? Anaknya enggak remeh. Ah, itu bapakku tuh ajar. Ah, udahlah bapakku ini. Bapaknya mati, dia tetap bego. Tuh murid pada takut sama bapaknya. Ini guru, nanti belajar gini. Belajar pada pinter-pinter semua. Maka anak guru pinter bisa bego. Muridnya pada pinter-pinter. Kasihan kan? Mestinya anaknya jauh lebih pinter. Karena belajar satu hari 24 jam kasarnya. Maka orang yang punya mutiara seringkali mengabaikan. Yang kedua, penjelasan-penjelasan tentang Alkitab. Si A sempurna, apa ukuran kita bilang sempurna? Ya, kalau kita pergi ke berbagai tempat lain, tampaknya ini oke. Tapi saya bisa menggugurkan itu. Ya, nah, seperti apa yang dikatakan Plato tadi, bagus sekali kan? Rasio itu betul. Rasio itu paling penting karena membawa kita berpikir apapun. Semua datang dari sini kan? Merancang pembunuhan juga dari sini nih. Kalau dipakai untuk jahat kan gawat. Maka ini harus yang mulia. Moral adalah output daripada rasio. Tolonglah orang, lalu moral menolong dan melakukan. Bagus sekali kan? Tapi kalau melawan itu nafsu, itu yang paling rendah. Tapi ada pada manusia. Jadi fenomena hidup manusia ditangkap oleh Plato, dipotret, cetek. Bagus sekali. Hebat kan Plato? Tapi saya akan menggugurkan Plato. Bagaimana rasio itu bisa tenang? Bagaimana rasio itu bisa hidup damai kalau tidak mengenal Tuhan? Wah, ini perdebatan panjang lagi kan? Bagaimana kau bisa bermoral kalau Roh Tuhan tidak hidup di dalammu? Maka moral yang kau lakukan adalah moral yang limited. Mestinya moral itu unlimited. Nah, itu sebab Petrus ketika tanya mengampuni, semua orang juga mengampuni. Tapi aku berapa kali? 7 kali. Besok tanya lagi, 7 kali Tuhan? Enggak, 7 kali 70. Nah, lu kaget lagi. Enggak terbatas. Itu bedanya Kristen dan non-Kristen. Tetapi, Kristennya balik ke yang pertama tadi. Banyak yang gagal. Membuat kita confusing. Denominasi-denominasi memang banyak yang berbeda-beda dalam menangani atau memahami Alkitab. Ini memang kesedihan. Dan kesedihan yang paling besar apa? Kejelekan orang Kristen sebetulnya adalah sangat kental mewarisi pemikir pertama. Bukan memikirkan Alkitab. Jadi dia Alkitab menurut. Nah, kasih deh. Denominasinya Alkitab menurut. Ya kelahi semualah. Padahal bapak-bapak ini bisa kacau balau ini semua. Semua gereja itu mengalami satu gugatan kan di dalam pemikirannya. Karena itu kan pemikiran. Alkitab menurut Pak Anu, Alkitab menurut Pak Bigman. Benar apa enggak? Kalian mesti baca. Balik lagi ke Alkitab, berdebat kita di Alkitab. Tapi susah cari gitu di siswa teologi. Karena siswa teologi pun sudah diajari. Taat azas, taat dosen. Karena dosen adalah wakil Tuhan. Jangan lawan, diterima aja mentah-mentah. Tololnya lagi si mahasiswa. Amin pula lagi. Ya selesailah semuanya. Mestinya berani kritis. Kalau enggak ya gue keluar. Ngapain gue sekolah di sini kalau enggak boleh berpendapat. Kan mesti begitu. Nah, sementara di luar sana, akademi umum gitu kan, boleh berdebat. Plato itu, dari Sokrates, itu Sokrates itu orang hebat. Jadi ada seorang profesor bilang begini, kalau mau belajar yang paling bagus, tanyakan apa yang bisa kau tanya. Sampai tidak ada jawabannya. Nah, baru kita cari. Pinterlah kita. Kita mau nanya aja gak tahu apa yang mau ditanya. Bagaimana mau pinter-pinter? Tangkap ya? Nah, keberanian. Jadi kadang orang dunia lebih unggul dari orang-orang Kristen. Tapi ingat, all truth is God truth. Mutiara itu dipakai di sana. Enggak di sini. Ya, maka Tuhan Yesus bilang, jangan beri mutiara pada apa? Karena banyak sudah menghinanya dan membuang. Nah, ini pergumulan serius kita. Kenapa kita bina doktrinal? Belum tentu juga kalian pernah dengar communicable, incommunicable, kan begitu ya. Apa ini? Berapa tahun kita jadi orang Kristen? Ah, paling kita ada lagi yang ngomong, aduh ribet amat sih 730, aduh pakai begitu-gitu. Udahlah, kita kan bukan pendeta. Ironis ya. Anda memang bukan pendeta, tapi Kristen kan ya. Harus ngerti semua. Karena kita menghadapi dunia luar sana yang sudah super gila itu. Nah, itu sebab gereja itu goncang. Makanya kalau kita lihat orang gereja, meniru dia slogan-slogan motivator apa, semua ada praktis. Ini copy paste, yang di copy paste dunia. Ya. Nah, yang terakhir di dalam, tetapi di dalam luar Kristen juga jangan lupa ya, seperti Islam ada Sunni, ada Syiah. Nanti Syiah pecah-pecah lagi, Sunni pecah-pecah lagi. Ya, nanti lain lagi dengan nama dia. Ya. Nah, jadi di dalam baris-baris begini ini selalu ada. Tetapi memang yang paling kaya raya ya, soal berbagai pandang ya Kristen. Karena semua merasa agen Tuhan. Kalau agama lain kan mencari kebenaran ya. Jadi kebenaran mereka cari. Kalau kita kan lain, agen kebenaran kan. Jadi bagi-bagi sama orang. Sombongnya setengah mati. Udah salah pun rasa benar. Nah, itu rusaknya kekristenan. Padahal kita juga mestinya orang yang cinta Tuhan, mencari kebenaran. Bukan agen. Jadi sombong banget kita, rasa sudah jago. Nah, itu yang kita mesti pahami. Maka suarakanlah kebenaran dengan kesungguhan, ya. Ini pikiran bagus. Good. Ada lagi? Ya, ke belakang. Ah, coba. Boleh angkat tangan tadi? Ya, oke. Shalom, Pak. Yo. Bagaimana menjelaskan wujud roh Allah dalam diri manusia? Apakah di dunia kita mengenal berbagai, ada tiga wujud, ada wujud cair, wujud padat, wujud gas. Apakah roh itu sama seperti energi karena dia tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, dia bersifat kekal. Bagaimana menjelaskan roh, okay, wujudnya? Wujud cair, wujud gas, kamu bilang itu namanya zat. Kalau kamu bilang zat, ah, kamu Islam. Zat Allah ada pada manusia. Kristen bukan begitu. Ini menarik, ya. Itu sebab kita beda. Sama-sama memahami roh, yes. Tapi beda bumi langit loh sebetulnya. Karena Islam itu adalah zat Allah masuk. Buddhism, kita adalah Allah yang mikro, yang akan berproses menjadi Allah yang makro. Lewat apa? Reinkarnasi. Jadi bibit benihnya itu sudah Allah. Maka dalam Budi, dalam Buddha enggak ada Allah. Yang ada itu, kita adalah Allah. Oh, tapi Buddha itu bilang, Pak, dewa ini. Itu sudah sinkretis terjadi ketika Buddha dari India masuk ke China, bertemu dengan culture-culture China, dewa A, dewa B, dewa C. Di Buddha enggak ada itu. Pertemuan antara tradisi apa agama kuno China dengan Buddha, dengan Konfucu. Konfucu juga bukan agama sebetulnya. Sistem berpikir itu. Campur aduk tapi. Lalu dengan Tao juga begitu, ya. Tao itu juga pemikir, Mencius pemikir. Tapi agama kuno ini masuk. Ya. Nah, kemudian itu masuk lagi. Kalau tradisi yang paling umum masuk semua. Mau Konfucu, mau Buddha, mau apa. Kue bulan gitu, ya. Kue matahari, ya. Kue bantal, tak kue apa lagi yang lain-lainnya, ya. Nah, kue buaya gitu, ya. Nah, kalau kita ditanya Allah itu roh, yes. Hakikat roh tidak terlihat, tidak terukur, bukan benda, yes. Kalau begitu bagaimana mau menggambarkannya? Bagaimana kau mau menggambarkan sesuatu yang melebihi kau? Ya enggak bisa. Kalau gitu saya enggak mau percaya, enggak apa-apa, enggak dipaksa kok. Tapi yang pasti kalau Allah itu zat, maka dia bisa diambil dan dimasukkan ke dalam laboratorium. Gas bisa diukur, zat bisa diukur, cair apapun bisa dimasukkan lab. Nah, inilah yang disebut Allah transenden, Allah yang beyond a human. Nah, ini kekristenan. Tetapi kemudian muncul persoalan, kalau gitu gak bisa diselesaikan tuntas dong, Pak. Logika paling sehat, ya memang tidak mungkin Allah bisa diselesaikan tuntas. Allah yang bisa menyelesaikan kita dengan tuntas. Kita gak bisa. Kita ada karena dia ada bukan karena kita ada, dia ada pada dirinya. Ini yang menarik memang. Nah, kalau dibawa ke dunia sains, orang berdebat. Lalu kadang anggap, ah, Kristen enak-enak aja bikin statement yang gak bisa diukur. Ini filsafat. Kasih tahu dia. Kalau apa bisa kau ukur, siapa yang lebih hebat? Yang mengukur apa yang diukur? Kalau Allah itu bisa diukur dan dijelaskan, berarti kau lebih hebat karena kau bisa jelaskan Allah. Apakah itu Allah? Bodoh kali kau percaya sama Allah yang begitu, yang bisa kau jelaskan. Makin tidak jelas dia, nah itu Allah. Enggak juga. Dia cukup jelas dalam ketidakjelasan. Jadi jangan enggak jelas. Salah juga itu. Kita harus jelas tentang ketidakjelasan dia. Nah, itu makanya agama nanti bisa kayak karismatik. Allah tidak bisa dijangkau, jadi semua semaunya. Ya gak bisa. Ada ukuran. Dia roh, kamu tidak mungkin bisa menjelaskan. Itulah penjelasannya. Kau mau debat, ku debat. Kau mau argumen, ku argumen lagi. Nganggap, ya? Nah, kita mesti strong point-nya di sana. Jadi Allah bukan zat. Kalau zat, itu Islam. Kalau zat atau benih, itu Buddha. Kalau Buddha, kita Allah yang bisa jadi Allah besar. Kalau ini ada zat Allah pada diri manusia, azat ini akan kerja. Tetapi saya bilang logika sederhana. Bawa ke lab dan bisa kau ukur. Itu sebab spiritual questions berkembang sekarang, kan? Sebetulnya enggak ada itu. Bagaimana spiritual mau kamu ukur? Apa yang dikembangkan dalam teori itu bisa saya gugurkan semua. Omong kosong, ya. Intelektual saja pun kamu ukur, sangat menipu. Kenapa ada orang yang dulu kamu bilang intelektualnya rendah? Tapi Einstein itu coba. IQ-nya tidak ngepaya katanya. Sekolah gak bagus. Stephen Hawking juga gak bagus. Hebat tuh. Ya. Orang yang sering ikut tes IQ, bisa tambah tinggi loh IQ-nya. Karena hafal. Ah, lalu muncullah EQ. Ya. Iya ya, kalau emotional questioner kita nggak ada, nggak bisa. Dari IQ dulu kembangkan IQ. Alkitab udah bicara semua itu. IQ itu about mentality. IQ itu about intellectual. SQ itu sebetulnya moral yang outputnya keluar. Spiritual, beyond dari apa yang bisa diukur. Karena dia lebih besar kan? Maka sebetulnya kan intellectual, mental, moral, spiritual kan itu yang ada kan? Ya, nah maka dia taruhlah terus intellectual, satu ada IQ, terus EQ, ya. Sebetulnya ada satu lagi EQ, jadi A ya. Jadi adversity, kemampuan bertahan. Pokoknya semua dibikin lah. Nanti juga bisa kubikin kemampuan menyerang. Ya pokoknya macam-macam sudah. Terlalu gampang edukasi ini. Dan itu sebetulnya rumusan yang mereka pindah saja. Saya baca semua bukunya. It's not that. Kristen sederhana. Ya, takut akan Tuhan permulaan hikmat. Jangan takut. Ini aku Tuhanmu. Mentalmu tidak boleh cengeng. Jangan menyerah. Sabar menderita. Waduh, mana yang lebih lawan itu? Itu lebih hebat dari buku semua buku. Makanya jadilah kau Kristen orang-orang kan begitu ya. Jangan takut. Ini baru kerjaan aja di PHK sudah takutnya setengah mati. Kalau kau mau takut, takut sama dirimu. Kenapa kau kena PHK? Berapa bodohnya kau? Kan begitu kau. Tapi saya pintar pak. Kalau pintar jangan takut. Banyak yang nampung kau. Tapi gak ada yang nampung pak. Sadar kau, bodoh kau. Ya udah itu aja lah logikanya. Jangan lagi dilawan itu. Betul toh? Nah itu Kristen. Tuhan akan pelihara kau. Moral harus baik. Sama orang jahat pun kita disuruh baik kan. Gak ada yang lebih hebat dari itu. Ya, nah itu Kristen. Ya, jadi cara memahaminya lapis-lapis. Logikanya mesti ketemu, tapi logika ada yang beyond logika. Kan saya selalu bilang, tidak masuk akal kalau Allah itu masuk akal. Yang masuk akal kalau Allah masuk akal. Baru masuk akal kan? Halo? Udah cepat. Tidak masuk akal kalau Allah itu masuk akal. Yang masuk akal kalau Allah tidak masuk akal. Baru masuk akal. Masuk akal enggak? Sudahlah. Itu sebab ini kekristenan. Memang tidak mudah mengerti Allah ada. Tapi jauh lebih sulit untuk mengerti Allah tidak ada. Itu logik loh penjelasan. Jauh lebih sulit untuk bilang Allah enggak ada. Tapi tidak mudah bilang Allah ada. Orang Kristen ngotot. Allah ada lalu gampang-gampang. Waktu kau bilang gampang, kau pun enggak ngerti sebetulnya. Nangkap ya. Kau juga enggak ngerti. Oh nanti Allah yang memberitahu diri. Kalau udah itu enggak usah ngomong lagi lah. Semua kau lempar ke Tuhan akhirnya. Orang udah nanya, tanya Tuhan. Kau suruh lagi tanya Tuhan. Ngapain kau jadi pengkhotbah? Stop. Tapi saya enggak tahu pak. Belajar bilang enggak tahu. Saya suka Alkitab. Ya. Oke, ke belakang Saud. Oh ada Pak Manau. Saud dulu ya. Mana dulu? Oke. Supaya nanti pertanyaan Saud dikoreksi sama Pak Manau ya. Terima kasih Pak. Ada masa di mana Allah tidak berbicara kepada manusia. Paling tidak sejarah gereja mencatat sekitar 400 tahun. Sehingga timbullah itu Plato, Socrates, Aristoteles. Pertanyaan saya simple. Kenapa Allah tidak berkomunikasi dengan manusia? Bagaimana penjelasan Bapak? Oke. Itu adalah pengertian kita. Allah tidak berkomunikasi. Karena adalah masa kegelapan antara era sesudah pulang dari pembuangan sampai ke era Yesus datang 400 tahun. Nah di era itu memang muncul Socrates, Plato di Yunani sana. Ya, lalu muncul si Kung Fu Chu di China. Ya, di Indonesia waktu itu Big Man Sirait. Tapi kemudian reinkarnasi berapa kali jadi saya lagi. Indonesia masih antah berantah waktu itu ya. Nah, jadi di dalam bagian seperti ini bukan dia tidak berkomunikasi. Dia bicara lewat siapa? Imam. Jadi waktu Esra kan gak nulis apa pulang, Zerubabel, Nehemia, semua bicara kan. Diteruskanlah oleh para imam-imam itu. Sampai Yesus itu datang. Ya, jadi tidak berbicara itu dalam pengertian, kemudian bagaimana itu masa kosong. Tetapi masa kosong itu diisi masa kegelapan karena status Israel. Bangsa apa dia? Buangan. Pulang kampung tapi gak punya kampung halaman. Akhirnya hidup di kampung halaman tapi dikuasai oleh siapa? Roma. Pada akhirnya waktu zaman Yesus kan, sebelumnya Yunani juga masuk. Sesudah habisnya era Persia, Babel, Persia. Habis era itu datang lagi Yunani, datang lagi Roma. Nah, kalau kita berkata tidak ada atau masa kegelapan sesudah era karena gak ada penulisan Alkitab, berarti sekarang gelap juga dong. Loh kan gak ada lagi penulisan Alkitab kan. Sampai nanti Yesus datang kedua kali. Jadi era yang disebut tidak ada komunikasi, Allah tidak berkomunikasi itu adalah pemahaman historical di dalam konteks bangsa itu. Tetapi kita melihat progressive revelation, gimana Allah bekerja terus bergerakkan sehingga selalu ada generasi orang-orang yang takut akan Tuhan. Di kalangan orang Parisi namanya Nikodemus. Ada kok. Ya, jadi era itu kita bisa melihat terus sepanjang sejarah begitu terus. Dan bukan cuma satu Nikodemus ya. Simon dari Kirene pun pada akhirnya kita melihat seorang yang tulus hati dia. Karena kemudian anaknya si Rufus kan jadi orang luar biasa itu. Pelayan Tuhan yang hebat. Ya. Nah, itu yang penting untuk kita melihat. Jadi pemahaman historical dan istilah yang kita bikin tidak boleh menggugurkan hakikat pemeliharaan Tuhan yang tidak berhenti. Jadi harus dipahami dalam perspektif itu. Good. Ada yang berikut? Ya, tadi ke depan ya. Oke, sebentar, habis Pak Manau, Ibu ya. Nah, Pak Gini. Cek, Pak. Mau gantian, Pak. Gugat. Baik, yang tadi Bapak jelaskan mengenai moralitas Allah, di sana salah satu unsurnya soal kesucian. Kesucian Allah dalam artian kita ini sebagai orang percaya kalau hidup fokus kepada Allah itulah yang benar, itulah yang suci. Menyimpang itulah yang enggak suci. Begitu banyak yang bisa diuraikan soal kesucian ini baik dalam pikiran maupun dalam perkataan dan perilaku. Dan di dalam sejarah gereja pun orang yang melakukan penipuan ya dia harus bertobat dengan penipuannya. Rasanya sederhana, Pak. Tetapi contoh yang Bapak berikan tadi misalnya tidak suci dalam hidup rumah tangga. Misalnya dia sudah beristri 1, 2, 3. Lalu kalau dia harus kembali ke yang pertama itulah yang suci. Sepertinya ini enggak sederhana, Pak. Karena ini lalu menyangkut pertanggungjawaban kalau sekedar bersama perempuan lain, lah bagaimana kalau sudah ada anak? Lalu apakah back to yang pertama saja selesai urusannya? Karena ini ada menyangkut masalah hukum negara juga. Ini loh, Pak. Iya. Apalagi yang pertama enggak punya anak. Adapun anak perempuan. Orang Batak pula ini. Ini hukum adat atau hukum negara? Nah, itu loh, Pak. Oke, good. Terima kasih, Pak. Sebetulnya bahkan hukum adat pun tidak memberi ruang ya. Tapi itu di luar kebijakan adat itu sendiri. Kan ada kawin jago. Di adat juga Batak juga masih ada dulu sebetulnya kawin jago kan. Jadi perempuan yang tidak bisa punya anak atas izin suami dikasih tidur dengan laki-laki lain. Nah, itu kawin jago itu memang adalah terselubung sekali. Ya, jadi tidak resmi. Tapi ada orang tertentu menganut saking gila anak. Padahal perkawinan dalam adat pun ada tidak ada anak kan anak. Cuma adat menuntut. Suami kepengen anak nih. Jadi anak perempuan pun dianggap bukan anak. Itu udah kurang ajarnya adat itu. Padahal sendirinya gak begitu. Pemangku adatnya yang kurang ajar. Karena adat itu memprotek sebetulnya kan. Kan kalau dibilang apa dalian natul itu manak marboru kan ya. Tapi mana ada manak marboru orang Batak. Boru diatur terus. Laut tuh sabuh. Malas nyon. Padahal manat. Jadi apa namanya itu mangile gitu kan. Tapi enggak berlaku. Nah, jadi budaya yang bagus sebenarnya sudah terkontaminasi karena dosa. Oke, sekarang kita kembali ke case. Nikah 1, nikah 2, udah punya anak di sini divorce. Di mana titik dia terjadi? Tidak boleh terjadi kalau dia Kristen. Tapi ini banyak terjadi kan belum bertobat semua nih. Kalau sudah bertobat gimana, Pak? Ya sudah di mana kamu ada bertanggung jawab. Tetapi awas loh. Istri pertama itu pernah kau nikahi, jangan sampai nafkahnya tidak kau beri. Kecuali memang sudah pisah, harta sebagian harta gini kono, selesai. Tanggung jawab itu mesti ada. Ya, aspek yang kedua, oke, istri itu keluar lagi, lalu dia nikah lagi. Anaknya yang kita urus, anak kita kan. Anak kita harus tanggung jawab dong. Yang saya paling gak suka kalau kemudian anaknya pun gak diurus. Bagi saya itu laki-laki gak tanggung jawab. Itu urusan laki perempuan, oke lah. Kita ada deal, agree, oke, putus, gak gugat-gugatan lagi ya, selesai kan. Itu kan antara suami istri kan. Tapi anak-anak kan gak ikut-ikutan di situ. Mau ikut mamanya, kayak ikut bapaknya, kayak bapaknya berkewajiban mendidik anak itu, membiayai anak itu. Karena itu hukum sosial yang harus berlaku. Nah, Oleh karena itu, perjalanan hidup kita ini kan tidak semua mulus. Ada banyak catatan di waktu lampau yang brengsek-brengsek kan. Nah, karena itulah ketika kita bicara Kristen, jangan bikin itu. Kalau sudah terjadi, awas, jangan sampai bikin kacau balau. Ada juga satu pendeta sebetulnya. Jadi sebelum jadi pendeta, dia udah kawin 4 istrinya. Lalu jadi pendeta, satu pun gak dicerai sampai sekarang. Kenapa? Karena tidak boleh, apa yang dipersatukan Tuhan, tidak boleh ceraikan manusia. Aku aja bingung dengarnya, sampai bengong. Terus saya ditanya, saya bilang kurang aja tuh pendeta itu. Mentang-mentang ampet, enak-enak dia. Dulu kan kawin dalam kesalahan dia. Tapi mana yang dia mau tetap, ya dia mesti bertanggung jawab dong. Kalau sudah kasus begitu, ini 4, gak tanggung-tanggung. Saya bilang mestinya dia mau kembali ke pertama. Karena 4-4 masih dipakai. Bukan cerai-cerai kawin loh, hati-hati ya. Ini 4-4 gak cerai. Saya bilang kembali dong ke yang pertama. Tapi dia katanya kalau mau kembali juga ke yang muda, Pak. Kurang aja sih, Bu. Karena stok terakhir lebih mulus katanya. Jadi expired date-nya masih panjang gitu kan. Enggak boleh dong. Itu kan konsekuensi. Begitu kita kenal Tuhan, itu Sakius. Kalau ada orang yang kubohongi, kutipu, ku kembalikan 2-4 kali lipat sesuai peraturan. Nah, jadi ada namanya konsep penebusan. Kita ada salah. Waktu lampau, bayar, tebus. Hidup baik, anak dididik, dan ekstra. Nah menurut saya juga orang tua kalau pernah cerai, lalu dia punya anak, lalu nikah lagi punya anak. Anak yang pertama itu mesti diminta sama istri kedua. Ini ikut kita please, ekstra lo sayang. Karena anak ini berhak untuk dapat itu dari kedukaan hatinya. Maka kalau mama tiri itu, dosanya jahat itu. Pertama ngerampok suami, kedua menyiksa anak. Nah itu ibu tiri yang lebih kejam dari ibu kota itu. Makanya ya kalau ada orang Kristen jadi ibu tiri demi Tuhan yang hidup, tunjukkan nilaimu. Kesalahan suami bisa terjadi. Kesalahan hidup bisa terjadi. Tapi jangan menyiksa anak itu. Karena luka anak itu tanggung jawabmu di hadapan Tuhan. Tapi ini anak bukan saya, Pak. Misalnya ada suami selingkuh kan. Lalu punya anak kan gitu kan. Gak boleh dia apa itu. Dia mesti memperhatikan itu. Ya. Jadi itu yang mesti dilihat. Jadi bagaimana nilai hidup, nilai kasih tadi. Ya. Jelas ya? Oke, okay, good. Ya, Inam, apa? Ini Pak, saya setiap tahun ya, kalau ada lebaran haji ya, saya selalu rasanya kok gak seneng gitu Pak. Karena setahu saya di agama kita, kan yang apa namanya anaknya Abraham pertama itu kan si Ishak. Yang dia pergi, yang dia mengorbankan anaknya. Tapi kan kalau di orang Islam, kenapa kok katanya Ismail Pak? Oke. Udahlah, enggak apa-apa itu. Tuhan aja enggak marah kok. Jangan enggak senang. Enggak apa-apa itu, sejarah ini biasa itu. Nah bukan, gini. Berdoakanlah musuhmu. Kan begitu kan? Di Alkitab, Ishak betul itu. Tapi jangan lupa orang Kristen pun, kata Alkitab apa yang disatukan Tuhan tidak boleh ceraikan manusia. Ada enggak orang Kristen yang diceraikan dan resmi gereja? Gereja merestui. Jangan bilang enggak, ada itu. Loh, memang justru ku bilang, mestinya enggak boleh tapi diresmikan kan? Mestinya Ishak tapi Ismail kan? Jadi, kalaupun kita anggap kurang cocok, kurang baik agama tetangga, kita lebih payah lagi. Karena mereka juga enggak bisa disalahkan, itu jalur keyakinan dia. Dari Abraham, Muhammad, ya mesti Ismail dong. Yang menurunkan Arab itu kan? Kalau kita kan Abraham, Ishak, Israel, Eropa, baru kita-kita ini kan begitu ceritanya. Gak apa-apa lah itu. Ya bagi-bagi kita ya. Nah yang jadi persoalan adalah bagaimana hidup kita. Nah itu kita kompetisi ya. Semua orang berhak mengklaim. Gak boleh. Dia bukan Kristen. Kalau dia Kristen boleh bilang salah. Dia bukan Kristen. Oh dia kawin boleh 2-3 kali masa kita bilang salah. Ibu yang salah gak tahu enaknya. Kan repot kita. Jangan pula lagi, oh gitu ya, kalau gitu saya juga mau udah. Jadi gak boleh, pokoknya begini, kalau udah nyebrang agama itu pendapat dia. Tapi kalau kita diskusi, kita diskusi. Tuhan tidak pernah suruh kita mempersalahkan. Ingat, terlalu banyak agama kafir zaman Tuhan Yesus. Gak ada yang Tuhan salahkan. Yang dimarah-marahin Tuhan siapa? Orang Farisi, ahli Taurat. Padahal ada agama lain di situ kan? Ada Gnostik, ada apa segala macam. Gak repot dia ngurus ini. Yang dimarahin orang Kristen ini semua Taurat ini. Kembali kau ke kebenaran. Kan gitu. Ya, ini yang kita mesti sadari. Nah, kalau hidup kita udah benar, mereka juga akan belajar. Ya. buatlah mereka bertanya. Tapi jangan datangin tetangga ya. Itu enggak boleh, itu salah itu. Nanti tanya pula, di mana Pak Ibu gereja? Di gereja Pak Bigman. Awas kalau aku dicari nanti. Ya, jelas ya? Oke, okay. Ayo Andy. Iya Pak, menyangkut tadi soal kawin-mawin. Kayaknya seneng ya. Enggak, serius ini. Tadi Bapak katakan bahwa pada prinsipnya kan kalau udah cerai itu sebetulnya dosa kan. Artinya yeah. Awal dia sudah melakukan sesuatu yang dia menduakan, artinya tidak kesetiaan itu. Lantas bercerai, tadi ada kasusnya Pak Manau katakan bahwa dia mempunyai anak. Lantas kalau dikatakan bahwa itu sudah terlanjur, apakah itu masih dianggap tolerir di dalam tanda petik untuk dikatakan bahwa oke, okay, dia lakukan kewajibannya, tapi sebetulnya dosa itu masih ada kan yang okay. Tertera di dalam itu gimana Pak porsinya? Dosa adalah dosa, nggak bisa ditawar-tawar. Tapi pertimbangan sosiologi yang harus kita lakukan dalam konteks ini, itulah kekristenan. Karena kalau dia kembali emangnya beres. Apalagi kalau yang perempuan sudah nikah misalnya, dua-dua bercerai lagi lalu kembali lagi, kan bukan itu kan? Maka akibat dosa itu kok kacau? Memang iya, nggak ada akibat dosa yang tidak kacau. Nah konsekuensi pil pahit itu yang harus kita telan. Yang kedua, tidak berarti dengan begitu dia jadi benar. Tindakan pertama tetap dosa, permanen itu. Nah, tinggal penebusan oleh Tuhan. Kan begitu kan? Tuhan mengampuni dosa-dosa kita kan? Itu orang kawin cerai. Gimana yang dulu mencuri? Ya kan? Sekarang kekayaannya itu dari pencurian misalnya kan? Semua kita kan terlibat masa lalu yang berdosa. Nah, dosa-dosa kita itu tetap dosa. Siapa yang memperhitungkan urusan Tuhan itu? Tapi saya gak bisa ngitung. Wah kamu dosanya kalau hitung-hitung poinnya kegedean nih gitu ya. Gak boleh dah terima sakramen, gak boleh. Jadi saya gak boleh ribut masa lalu orang. Tapi siapa kamu sekarang? Apa yang kamu lakukan sekarang? Sadar yang dulu salah, sadar. Jangan ulangi, ya jalan. Nah semua kita kan pendosa dulu. Jadi hakikat dosa dulu tetap dosa. Jadi gak pernah jadi benar itu. Tetapi jangan tindakan berikut salah lagi. Nah, ini tindakan-tindakan sosiologi, tanggung jawab kan. Karena Alkitab yang benar, Kristen yang benar itu pasti dalam hidup sosialnya masuk akal. Nggak mungkin lah dia cinta Tuhan tapi pelitnya setengah mati misalnya kan. Nggak mau nolong tetangga. Bagi saya itu aneh. Nggak Kristen ini. Oh tapi agama saya misalnya tadi tetangga saya Islam semua. Loh justru itu berbuat baik lebih banyak. Bagi mereka ketupat itu ya. Bantu mereka kalau perlu bikin itu kan. Supaya mereka bisa menikmati. Ya. Saya pikir ini menjadi bagian-bagian yang perlu juga untuk kita pikirkan kan. Sehingga orang bisa merasakan oh iya ya. Saya sendiri suka berkelahi dengan diri saya, misalnya kadang-kadang hansip nih atau tukang, ada tukang pijit dekat rumah saya. Ya. Tahun ini saya naikin dia bayarnya. Padahal kan gak ada tukang pijit naik bayar. Orang lain juga bayar dia segitu kok. Saya bayar dia tuh udah, tadinya itu sudah hampir 2-3 kali lipat dari orang lain. Saya buletin lagi dia sekarang tambah lagi. Berarti saya sudah bayar dia 3-4 kali lipat dari orang lain. Ya. Tetapi saya gak peduli, saya cuma mau tahu. Dia tahu saya pendeta, ya pendeta baik loh, udah isi tas, itu mesinnya. Dengan menambahkan uang berapa sih? Tapi saya harus berkelahi kan, kancip juga begitu. Dia butuh udahlah. Oh, kalau sering muntah-muntah saya marahin, tapi ya tetap ya, kita tahu memang kebutuhan itu ada sih. Ya kita beri juga, tapi ingatkan gitu kan. Sehingga dengan tindakan-tindakan sosial tadi, kita belajar bertanggung jawab. Ya. Nah, begitulah dalam hidup rumah tangga, khususnya rumah tangga ya. Karena banyak sekali jejak-jejak kita dulu yang rusak kan. Tetapi dalam ketidaktahuan kita berbuat salah. Tapi bukan berarti itu tidak salah. Tetap. Nah, next, dalam hidup kita sekarang, mari kita berbuat benar. Lakukan yang baik, lakukan yang benar. Nah, ini yang kita jalani. Sehingga hidup kita itu ada satu grade yang naik. Ya. Nah, karena itulah, kesalahan-kesalahan di waktu lampau, apakah menipu, apakah kemudian ada pembunuh misalnya, ya. Membunuh kan. Itu tetap dosa dong, tetap. Tapi bukan wewenang kita. Hukum sudah tas dia misalnya kan ya. Itu sudah urusan dia dengan Tuhan kan. Tetapi ketika kau tahu kau dulu pembunuh. Sekarang kau sudah diampuni oleh Tuhan. Dan hidupmu harus apa? Lebih ekstra benar dong. Nah pertanyaannya. Siapa di antara kita yang masa lalunya tidak ada dosa? Sampai kemudian kenal Tuhan. Enggak ada kan ya. Cuma beda-beda. Sama itu. Merokok boleh enggak? Enggak boleh kan. Karena merokok merusak tubuh kan. Terus makan gila-gilaan gak beraturan boleh gak? Kan gak boleh juga, overweight kan gak boleh juga kan? Jadi ada orang merokok, dosa dia. Tapi aku juga ada dosanya. Karena aku suka kacang. Naik asam uratku. Apa dosa juga aku ini? Ya kadang-kadang berdoa, Tuhan, ampunilah keenakan ini. Tapi lucu, kalau ampuni ya jangan makan dong. Nangkap ya? Jadi kalau saya naik ya, saya gak berani doa. Tuhan tolong hilangkan sakit ini. Ah, nanti malaikat pun kurang ajar. Kau yang makan, aku yang repot. Bersih-bersihkan asam uratmu itu katanya kan. Jadi gak berani saya doa. Tetapi saya mesti jangan makan terlalu banyak kan gitu. Nah itu yang mesti kita hitung kan. Sehingga bagian mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Saya mesti ngukur diri lah. Jangan teman saya kan kadang-kadang gereja kurang ajar gitu. Merokok dosa. Menodai bait Allah. Tapi kau pendetanya sendiri overweight gila-gilaan. Makan gak ada aturan. Oh yang penting sudah didoakan Pak. Ya kalau gitu boleh dong merokok. Dalam nama Yesus, berkati rokok ini ya Tuhan. Asap demi asap. Kepulan demi kepulan. Boleh dong. Jangan naif kan ya. Jadi banyak sekali aspek yang kita tidak boleh abaikan. Jadi jangan cuma satu. Nah sama kayak dosa tadi. Cuma memang persoalan-persoalan pernikahan memang seringkali menimbulkan impact sosiologi, keluarga. Lalu membunuh enggak emangnya? Mencuri enggak emangnya? Cuma impact-nya secara garis itu, kadang-kadang kan kalau kita ada curi orang-orang, hilang selesai kan. Nah itu aja bedanya. Tetapi kita pendosa semua. Nah dosa itu enggak boleh ada. Ya? Oke? Selamat untuk tidak berbuat dosa lagi. Oke. Kita stop sampai di sini ya. Karena kita akan masuk gelombang kedua. Kita tutup dulu, kita berdoa.